Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita melanjutkan kembali membaca kitab Ad-Da'u wa-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anil dawa'i syafi karya Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, yang masih berbicara tentang dosa-dosa akibat perbuatan dosa dan maksiat terhadap diri seorang hamba dalam kehidupan di dunia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin yang ke-37 atau akibat ke-37 dari perbuatan dosa dan maksiat. Al-ma'asi tashriful qalba 'anil istiqamah. Ya, di mana dibahas bahwa dosa dan maksiat itu dapat menghalangi perjalanan seseorang dalam istiqamah. Dapat mengalihkan ya perjalanan seseorang dalam istiqamah. Karena istiqamah itu berarti berjalan lurus. Ya, meniti jalan as-siratul mustaqim. Ketika seorang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka hatinya akan dipenuhi oleh berbagai hal. Ya. Keimanannya akan direcoki oleh banyak hal yang menyebabkan seseorang itu lari dari jalan yang lurus. Ini pada akhir pertemuan kita sudah membacakan beberapa nukilan dari para ulama yang menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan ahli ibadah. Seandainya raja-raja dan seluruh yang bersama mereka itu mengetahui kebahagiaan yang dimiliki oleh ahli ibadah, mereka pasti akan berusaha untuk merebutnya, merenggutnya. Kalau mereka tidak mampu, mereka akan menggorok leher ahli-ahli ibadah tersebut karena merasa cemburu dengan kebahagiaan yang mereka miliki. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas poin yang ke-38. Al-ma'asi tu'mi basirat al-qalbi. Ini juga efek yang sangat berat. Salah satu di antara anugerah yang Allah miliki dalam hati kita bisa tercabut ya, karena perbuatan dosa dan maksiat. Maksiat itu dapat membutakan basirat al-qalbi, mata batin kita. Ya, jadi basirah, kata basirah itu sering digunakan di dalam Al-Quran. Ad'u ila Allah ala basiratin ya. Berdakwah mengajak ke jalan Allah itu dengan basirah. Kadang-kadang ulama menerjemahkan, menafsirkan dengan ala ilmin wa yaqin. Arti basirah adalah ilmu dan keyakinan. Sebagian di antara ulama yang lain mengatakan bahwa basirah itu adalah al-hikmah. Yani al-ilmun nafi'ul mu'addi ila al-amalis salih. Setiap ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa seseorang menuju amal saleh, ilmu yang bermanfaat, yang menggiring seseorang kepada amal saleh, itu disebut dengan hikmah. Itu juga yang disebut dengan basirah. Sebagian ulama mengatakan bahwa basirah itu adalah fiqih. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, akan Allah berikan dia kefaqihan, ya, fiqih di dalam jiwanya. Yaitu pemahaman yang mendalam tentang Islam, pemahaman yang mendalam tentang kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Yang tentunya akan membawa dirinya menuju ketakwaan. Jadi banyak pandangan ulama tentang basirah. Tapi secara makna, ya, secara makna bahasa, kata basirah itu diambil dari kata basara, ya besuru absara yubsir. Arti absara yubsir itu melihat. Basar itu pandangan mata. Maka yang dimaksud dengan basirah, biziyadati ta, ya, dengan tambahan ta al-marbutah di akhirnya, basiratun, itu adalah penglihatan. Cuma bukan penglihatan mata lahiriah, melainkan penglihatan batin. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah. Fitrah dalam batin kita, ya, fitrah dalam hati kita, yang itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kebajikan. Nah, fitrah ini pada dasarnya dipenuhi dengan tauhid, ya. Makanya khalaqtu ibadi hunafa, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, ya. Jadi basirah mereka itu lurus. Fajtalat humus syayatin, lalu mereka akan disimpangkan oleh setan. Ya, begitu juga ketika banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menandaskan ketika kita masih berada dalam perut ibu-ibu kita, kita sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah rob kalian? Ya. Qalu bala, mereka mengatakan benar. Jadi fitrah manusia itu berada dalam tauhid. Di dalam fitrah itu sendiri ada basirah, ya, ada basirah, ada penglihatan, sesuatu yang bisa melihat kebenaran. Makanya banyak hadis-hadis kita, kadang-kadang logika membohongi kita, tapi hati kecil tidak. Hati kecil selalu menunjukkan hal-hal yang baik. Jika seseorang mau melakukan perbuatan jelek, itu ada bisikan untuk melarang kita. Itu namanya basirah. Nah, maksiat ini bisa mematikan, membutakan basirah tadi, pandangan batin kita. Yang di dalamnya ada fikih, pengetahuan tentang agama, yang di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat. Semua itu menjadi hilang ketika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan basirah. Makanya orang-orang yang memiliki pandangan batin yang baik itu disebut dengan ulul absar. Ya, fattaquni ya ulil absar, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pandangan batin, ya. Ya, sering diterjemahkan dengan kata orang-orang ulul absar adalah orang yang memiliki pandangan batin yang jernih. Itu ulul absar. Wa min uqubatiha, di antara hukuman Allah ketika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa adalah anna tu'mi basiratal qalbi. Dosa dan maksiat itu bisa membutakan mata batin. Wa tatmisu nuraha, maaf, wa tatmisu nurahu, memadamkan cahaya batin kita. Wa tasuddu turuqal ilmi, yang pada gilirannya akan menutupi jalan-jalan menuju ilmu, ya. Ya, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dikatakan sebagai hikmah. Watahjubu mawaridal hidayah, dan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan atau mengetuk pintu-pintu hidayah. Hidayah itu kan banyak, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Para ulama sering membagi hidayah itu dalam berbagai macam urutan sesuai dengan sudut pandang ketika kita memahami hidayahnya dulu. Nah, kalau dari datangnya hidayah, ya, dari arah datangnya hidayah, ya, hidayah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah hidayatul bayan. Hidayatul bayan itu hidayatul ilmi. Hidayah yang berupa keterangan. Kalau orang sekarang menyebutnya pencerahan. Ketika seseorang mendapatkan pencerahan dari dalil-dalil kitab Allah dan sunnah Nabi yang disampaikan oleh seorang juru dakwah, ini namanya hidayatul bayan. Oh, rupanya ini haram. Oh, rupanya ini enggak boleh. Saya baru sadar bahwa saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Itu namanya hidayatul bayan. Yang kedua baru hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mampu menerapkan apa yang kita tahu. Jadi ilmu yang jelas tadi, ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbingkan pada diri kita sehingga kita mampu menerapkannya. Itu namanya hidayatul irsyad. Dan yang ketiga adalah hidayatul taufiq. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan, meneguhkan diri kita di atas kebenaran. Kita sudah melaksanakan yang baik, itu diistiqomahkan oleh Allah. Ketika kita mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, kita dibuat istiqomah untuk terus meninggalkannya. Itu namanya hidayatul taufiq. Ya, dan hidayatul taufiq adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini urutan turunnya hidayah. Tapi hidayah itu macam-macam, bentuknya itu macam-macam. Para ulama menjelaskan bermacam-macam. Dan setiap hidayah itu ada pintunya. Setiap hidayah ada pintunya. Nah, orang yang kehilangan pandangan batin akan tertutup, terhijabi dirinya dari setiap pintu-pintu hidayah tadi. Ya, untuk mencari ilmu dia susah, mengamalkan ilmu dia susah, untuk konsisten dalam mengamalkan ilmu dia juga kesusahan. Itu yang disebut dengan tertutupnya basirah. Jadi ketika basirah itu tertutup, cahaya ilmunya ketutup, ya, pintu hidayahnya ketutup, segala sesuatu yang membawa kepada kebaikan tertutup. Waqad qala Malik lisyafi'i, pernah diungkapkan oleh Imam Malik kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Malik pernah mengungkapkan hal itu kepada muridnya Imam Syafi'i begitu beliau melihat begitu dahsyatnya hafalan Imam Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan begini. Lamma istama'a bihi wa ra'a tilka al-makhayil. Ya, lamma istama'a bihi, ya, ketika Imam Malik berjumpa dengan Imam Syafi'i, bergaul dengannya, wa ra'a tilka al-makhayil, dia melihat begitu luar biasanya, apa namanya? Hal-hal yang ajaib dalam nuansa batin Imam Syafi'i ini. Beliau mengatakan, "Inni ara Allah Ta'ala qad alqa 'alaika nura." Aku melihat Allah itu sudah menelusupkan ke dalam dirimu, menyemburatkan pada dirimu nuran cahaya. Fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Jadi apa yang dilihat oleh al-Imam Malik pada diri Imam Syafi'i ini sesuatu yang di luar kenormalan manusia biasa. Kita tahu hafalan Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Wajar ketika umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti, ahli fatwa di kota Mekah. Ingatlah ya, pada saat itu masih banyak ulama-ulama yang lain. Jadi kota Mekah itu masih merupakan tempat di mana bercokol para ulama-ulama dengan tingkat keilmuan yang tinggi. Begitu juga kota Madinah. Ketika anak berusia 15 tahun dipercaya menjadi ahli fatwa, itu bisa dibayangkan kecerdasannya. Makanya Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala menyebutkan laqad jama'a Allahu aqlahu liqillati umri. Seolah-olah Allah itu mempressure, ya, menzip kemampuan hafalan Imam Syafi'i karena usia beliau memang tidak panjang. Ya, beliau termasuk di antara ulama yang bukan berusia panjang sampai 80 apalagi 90-an tahun. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mempressure, ya, menzip kemampuan akal Imam Syafi'i sehingga bisa menghafal jauh lebih banyak yang bisa dihafal dari orang-orang biasa. Ya, saya sudah gambarkan ya pada beberapa pertemuan yang lalu. Beliau itu orang yang memiliki hafalan kalau orang sekarang menyebutnya fotograf. Jadi hafalan fotograf itu hafalan yang seperti orang memfoto. Tok. Apa yang terlihat langsung terhafal. Jadi ketika beliau menghafal satu halaman buku, itu halaman yang terlirik nggak sengaja ikut terhafal. Bukan hanya yang dibaca, yang terlirik tanpa sengaja itu ikut terhafal. Begitu dahsyatnya hafalan Imam Syafi'i. Nah, ini tentunya tidak terjadi pada diri seorang thalibul ilmi, orang yang kelihatan kehusyuannya dalam ibadah, orang yang kelihatan saleh. Kalau ini terjadi pada orang yang ahli maksiat, ini istidraj, ya. Tapi ketika itu terjadi pada orang yang ahli ibadah, maka merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan, dan itu berasal dari cahaya. Makanya nasihat Imam Malik, jangan kau padamkan itu dengan kemaksiatan. Makanya ketika Imam Syafi'i melakukan kemaksiatan sedikit saja, pengaruhnya begitu besar, ya, pada cahaya yang Allah berikan itu, ya. Karena semakin besar tingkat keimanan, maka semakin mudah dosa itu memberikan pengaruh, seperti sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Wala yazalu hadha nuru yad'uf wa yatmahil. Cahaya ilmu yang Allah berikan, cahaya batin yang Allah berikan kepada kita, itu akan melemah, bahkan akan luluh sedikit demi sedikit. Wadzalamul ma'siyah yaqwa. Yang namanya kemaksiatan memberikan sisi gelap yang semakin hari semakin kuat. Hatta yusayyirul qalba fi misri laylil bahim. Sehingga meletakkan hati seseorang seperti berada dalam sebuah kondisi malam yang sangat gelap gulita. Fakam min mahlakin yasqutu fihi wa huwa la yubsir. Ada banyak jalan-jalan kebinasaan yang membuat dia terjebak di situ tanpa dia tahu. Ini kalau orang sudah terkena gelapnya kemaksiatan. Ka'ama, seperti perumpamaan seorang yang buta. Kharaja, dia keluar berjalan bilaili, di tengah malam yang gelap. Udah buta, keluarnya di tengah malam yang gelap. Fi tariqin dzati mahalik, ya. Di sebuah jalan yang di situ banyak sekali lubang-lubang jebakan, wama'atib dan bahaya. Faya 'izzatus salama, betapa sulitnya orang mencari keselamatan. Waya sur'atal atab, betapa gampangnya orang itu terjebak dalam kebinasaan. Ya, itu gambaran orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Sekali lagi, itu bisa meredupkan bahkan memadamkan sama sekali mata batin kita, pandangan batin kita. Padahal pandangan batin kita itu adalah merupakan alat ukur bagi kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Ketika seseorang itu masih memiliki mata batin, belum tahu ilmu saja, dia sudah terhidayahi. Ya. Belum tahu ilmunya saja sudah terhidayahi. Meskipun hidayah itu belum sempurna. Dia belum tahu dalilnya ini haram atau halal. Tapi pandangan batin dia mengatakan ini perbuatan gak bagus. Ya. Kalaupun tidak diharamkan, saya tidak akan melakukannya. Ini pandangan batin. Ya, yang disebut dengan pandangan batin. Kebalikannya ketika pandangan batin itu padam, yang udah tahu aja seolah-olah gak tahu. Gitu ya. Begitu dia mengatakan ini haram, logikanya langsung berpikir. Ya haram-haram gini, tapi kan mungkin kondisinya beda. Ya. Kondisi seperti ini, mungkin yang haram-haram kayak gini ya gak apa-apa. Karena begini, karena begitu, akan muncul banyak legalisasi yang dilakukan oleh akal. Makanya saya sering sebutkan bahwa akal itu bisa menjadi, ya, bisa menjadi penyelamat buat diri kita, tapi juga bisa menjadi penebar bencana buat diri kita. Akal yang tidak dibarengi dengan mata batin yang kuat, ya, dia akan menjadi pembinasa bagi seseorang. Tapi yang diimbangi dengan mata batin, akal itu akan menyokong tonggak-tonggak keimanan kita. Summa taqwatil kadzulmah, kegelapan di mata batin itu bisa terus bertambah. Wa tafidu minal qalbi ilal jawari, sampai akhirnya memengaruhi seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh itu kan enggak punya akal, enggak punya otak, ya. Dia bergerak sesuai dengan panduan otak yang ada di kepala kita. Tetapi ketika seseorang itu sudah dibuat gelap mata batinnya, ya, seolah-olah tangan, seolah-olah kaki, itu semuanya tidak lagi bisa mendapatkan panduan dari mata batin, sehingga mereka akan bergerak dalam kegelapan. Fayaghshil qalba min hasawat, hati sudah mulai penuhi dengan kehitaman. Bihasabi quwwatiha wa tazayyudiha, bergantung seberapa besar dosa dan maksiat itu tertimbun di dalam hatinya. Fa idza kana 'indal maut, ya, zahara fil barzakh, famtala al-qabru zulmatan, ya. Ketika seorang meninggal dunia, ini tanda-tandanya kalau orang banyak berbuat maksiat, maka kuburannya akan menjadi gelap gulita. Yang namanya kuburan, alam barzah itu gelap. Setiap orang pasti akan mengalami kegelapan, tapi kemudian akan disinari dengan berbagai macam sebab. Ya, bisa karena amal solehnya yang luar biasa, bisa karena doa orang kepadanya, ya. Bisa karena berbagai macam hal. Bisa karena amalun solehun, ya. Amal soleh yang dilakukan oleh anak keturunannya. Ya, bisa karena sedekatun jariah, karena sedekah jariah yang dia berikan selama dia hidup di dunia. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kegelapan itu dikurangi, ya. Bukan berarti hilang sama sekali, tapi dikurangi, ya. Dikurangi kegelapan tersebut oleh cahaya-cahaya tersebut. Itu digambarkan di dalam hadis ini. Karena qala Nabi, Nabi bersabda, "Inna hadhil qubur," sesungguhnya kuburan-kuburan ini, "mumtali'atun ala ahli hazulmah," dipenuhi kegelapan yang akan menimpa siapapun yang ada di dalamnya. "Wa inna allaha munawwiruha," tapi Allah subhanahu wa ta'ala meneranginya, "bisolati alaihim," dengan sholatku kepada mereka. Jadi ada banyak makna dari hadis ini, ya. Di antara makna sholat itu kan sholawat, ya, doa. Tapi ada juga yang dimaksud dengan sholat di sini, ya, sholat. Baik itu sholat apa wajib, sholat sunnah, atau sholat apapun juga, yang penting sholat. Hadis ini sebenarnya asbabul wurudnya itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu. Karena saya membicarakan seorang wanita, jadi makanya saya sebut radhiyallahu taala anha, ya. Radhiyallahu taala anhu ini kembali kepada Abu Hurairah. Kisah ini berkaitan dengan Ummu Mihzan, ya, seorang wanita yang tubuhnya hitam legam. Imra'atun sauda kanat taqumul masjid. Wanita hitam legam yang kerjanya itu bersih-bersihkan masjid, sehingga dia enggak punya nama, ya. Dia bukan seorang perawi hadis, dia bukan seorang alim, ya, yang dikenal di kalangan para sahabat, hanya bekerja membersihkan masjid. Badannya hitam legam, sehingga para sahabat menganggap dia wanita yang sangat biasa sekali. Tapi Nabi sudah berpesan, kalau terjadi apa-apa terhadap wanita ini, kabarkan kepada beliau. Nah, kalau suatu saat misalnya wanita ini misalnya meninggal dunia juga kabarkan, seolah-olah beliau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan kepada beliau bahwa wanita ini akan meninggal dunia. Dan ternyata betul. Ketika meninggal dunia, ada seorang sahabat ini dalam sebagian riwayat dikatakan mendatangi Nabi dan Nabi sedang tertidur, mereka enggak mau mengganggu Nabi. Ah, ini hanya urusan seorang budak, seorang yang hitam legam, kerjanya hanya tukang sapu di masjid. Kalau ini berita kematian seorang sahabat besar, ya pasti mereka akan berusaha membangunkan Nabi. Akhirnya mereka biarkan. Begitu Nabi bangun dan bertanya tentang fulana, dikatakan fulana sudah meninggal dunia. Beliau merasa gusar, merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan para sahabat. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Seorang di antara mereka mengatakan, kami sudah mendatangi engkau wahai Rasulullah dan engkau sedang tertidur, sehingga kami tidak mau mengganggumu. Akhirnya Nabi dengan hati yang penuh dengan kesedihan berangkat menuju tempat di mana wanita itu dikuburkan, kemudian beliau melakukan salat gaib. Jadi ini juga merupakan dalil bahwasanya seseorang boleh menyalatkan orang lain, ya, tidak pada saat dia meninggal dunia, bahkan di tempat yang berjauhan, ya. Ini dalil dari salatul gaib, ya, salat gaib itu boleh dilakukan. Terutama bagi seseorang yang memiliki hal yang penting buat kita, misalnya dia orang tua kita, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, kita muliakan. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat gaib ini hanya bagi orang yang tidak, yang mau menyalatkan tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk menyalatkannya karena satu hal, maka dia diperbolehkan melakukan salat gaib, tapi kalau tidak, dia tidak diperbolehkan. Tapi intinya salat gaib itu ada dan dalilnya ada jelas, ya, diantaranya adalah hadis ini. Nah, kemudian hadis ini juga menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati orang yang membersihkan masjid, itu termasuk orang yang memakmurkan masjid, ya, karena para ulama menyebutkan innama ya'muru masajidallah, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu kan man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah, ya, orang yang beriman, mendirikan salat, ya, beriman kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, pokoknya orang-orang yang berlaku kebaikan, ya, termasuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Tapi para ulama menjelaskan memakmurkan masjid itu banyak cara. Di antaranya dengan melaksanakan sholat berjamaah, itu salah satunya. Kemudian dengan membantu pembangunan masjid, orang yang membantu pembangunan masjid berarti juga memakmurkan masjid, karena tanpa mereka masjid nggak ada gitu. Makanya man bana lillahi masjidan walau kama khasyitairin banawahu lahu baitan fil jannah, orang yang membangun sebuah masjid meskipun misalnya masjid itu hanya seperti atau sebesar sarang burung merpati, niscaya Allah akan membangunkan rumah di surga nanti. Nah, di antara bentuk memakmurkan masjid adalah dengan merawat masjid, termasuk membersihkan, menyapu, ya. Mengeluarkan kotoran sekecil apapun dari masjid saja itu sudah berpahala, apalagi kerja menyapu dan membersihkan masjid. Ini pekerjaan besar, ya. Ya, pekerjaan yang luar biasa, mungkin di pandangan manusia hina. Di pandangan manusia itu pekerjaan marbot masjid, kerjanya cuma bersih-bersih masjid. Tapi di sisi Allah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Kita enggak tahu setelah mereka bersih-bersih, mungkin mereka berwudu, kemudian mereka sholat sunnah, ya. Betapa bahagianya orang-orang tersebut yang hidupnya itu, ya, digunakan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini juga berbicara tentang apa yang kita bicarakan di sini. Bahwasanya kuburan itu gelap, gitu. Ada hal-hal yang bisa membuat kuburan itu menjadi agak terang, bahkan terang sama sekali. Itu banyak hal. Nah, dan yang paling ampuh diantaranya adalah sholat Nabi. Dan sholat ini ada dua. Sholat yang dilakukan oleh Nabi, dan ini hanya bisa dirasakan oleh para sahabat tentunya, ya. Yang mereka itu meninggal dunia sebelum Nabi. Mereka itulah yang mendapatkan kehormatan disolati oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin disolati oleh Rasulullah, ya. Karena Rasulullah hanya menyalatkan orang-orang yang meninggal dunia sebelum beliau di antara para sahabat. Termasuk di antaranya wanita ini yang mendapatkan kemuliaan disolati oleh Nabi. Makanya Nabi tidak mau meninggalkan kesempatan itu. Sudah meninggal, sudah dikubur, beliau datangi, beliau lakukan sholat gaib. Sehingga wanita tersebut akan diterangi kuburannya karena sholat beliau. Dan sholat yang kedua adalah salawat. Ya. Dan salawat Nabi beriringan dengan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang membaca salawat kepadaku satu kali saja, maka akan diberikan salawat dari Allah 10 kali. Jadi termasuk orang yang kuburannya akan banyak diterangi adalah mereka yang banyak membaca salawat. Ya. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang pelit adalah yang apabila nama aku disebut tapi tidak membaca salawat kepadaku. Ya. Dan para ulama sering menyebutkan orang yang paling banyak membaca salawat dengan cara yang disyariatkan, karena salawat itu kan disyariatkan dalam banyak hal. Ketika kita mau berdoa, ya, ketika kita masuk masjid, ya, itu banyak sekali salawat itu disyariatkan, termasuk ketika kita sedang sholat. Nah, di antara yang paling penuh dengan berkah itu salawat ketika kita membaca hadis. Ya. Makanya orang yang paling banyak ya salawat itu adalah orang-orang yang menjadi ahli-ahli hadis, karena mereka membaca, menghafal, mengulang-ulang. Ya. Nah, ketika mereka mengatakan ya an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu mereka menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadisnya diulang lagi dari Aisyah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan Nabi selalu disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak hadis itu diulang-ulang, semakin banyak pahalanya. Ya, coba bayangkan ulama-ulama yang menghafal sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu hadis, bahkan ada yang jutaan, ya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Dawud, ya, kana yahfazu alfa alfi hadisin. Konon hafal seribu kali seribu hadis, berarti satu juta hadis. Ini juga yang diriwayatkan dari Al-Imam Musyuti, kana yahfazu alfa alfi hadisin. Menghafal satu juta hadis. Ya, yang diriwayatkan juga dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Hafiztu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Aku hafal betul 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Nah, ini yang mereka hafal, ya. Yang mereka hafal itu ratusan ribu. Nah, tetapi yang mereka sering baca jauh lebih banyak daripada itu, ya. Karena mereka selalu mengulang-ulang hafalan mereka, sehingga hafalan itu menjadi rasikh, betul-betul tertanam di dalam otak mereka. Nah, jadi ketika mereka mengulang-ulang hafalan tersebut, berapa banyak hadis yang mereka baca? Itu baru mengulang hafalan. Belum lagi ketika mereka meriwayatkan. Ya, ketika mereka meriwayatkan hadis tersebut, maka keluar lagi selawatnya. Belum lagi ketika mereka menulisnya dalam kitab. Belum lagi ketika mereka mengajarkan kepada murid-murid. Pokoknya hidup mereka itu dipenuhi dengan selawat, dan selawat mereka itu paling berkah, karena selawat ketika membaca hadis Nabi. Nah, jadi salah satu di antara yang akan menerangi kuburan kita adalah selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kuburan kita dipenuhi dengan kegelapan. Karena kita manusia banyak melakukan perbuatan dosa, salah satu implementasinya adalah dengan kegelapan kubur kita. Semakin banyak dosa, kuburan kita semakin gelap. Ya. Itu salah satu di antara hukuman yang Allah berikan, selain di dunia, juga di alam barzah dan kemudian di akhirat. Fa idza kana yaumul ma'ad, di hari akhirat nanti, wa khusyiral ibad, hamba-hamba dikumpulkan, allatil wujuh uluwan zahira yarahu kullu ahad. Ya, setiap wajah itu menengadah ya ke atas, dan setiap orang bisa melihat siapapun. Hatta yasira wajhu aswad misra hamama. Sampai ada seorang yang mukanya itu hitam legam seperti arang, itu akan kelihatan. Fayalaha min uqubatin. Dan semua itu adalah karena siksaan, la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha. Ya, yang itu tidak bisa diganti dengan segala bentuk kelezatan dunia. Ya. Jadi selamat dari hitamnya wajah di akhirat nanti itu kenikmatan yang tidak dapat digantikan, disetarakan dengan kenikmatan dunia seluruhnya. Min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Fa kaifa biqistil abdil munaqqas al-munaqqat. Maka kita bisa bayangkan ya, orang yang hatinya itu sudah tertutup ya. Orang yang maaf ya, yang mata batinnya itu sudah tertutup, mata batinnya ya, sudah tertutup. Maka hidupnya digambarkan di sini jiwanya itu munaghas munakkat. Ini dua sifat ya. Ya, dua sifat. Munaghas itu adalah seseorang yang hidupnya itu dikeruhkan dan digelapkan dengan sekadar ya, dengan sekadar kesulitan-kesulitan kecil yang ada di dunia. Itu namanya munaghas. Orang yang munaghas itu pokoknya dapat kesulitan sedikit saja dia kepayahan gitu. Dan kepayahannya itu membabi buta, terus-menerus menyerang otaknya. Itu munaghas namanya. Ya, ada orang yang mungkin terkena sesuatu, ya, dia terkejut tapi hanya sekejap. Ada yang itu bisa dibawanya sampai waktu yang lama. Ini namanya munaghas. Ya. Kesulitannya kecil, tapi kesulitan yang dia hadapi besar sekali di hatinya. Itu namanya munaghas. Dapat musibah kecil seperti orang yang sudah berhadapan dengan kiamat, ya, seperti orang yang sudah berhadapan dengan sakaratul maut, kira-kira seperti itu. Tapi munakos. Sementara munakkad, munakkad ini lawan kata dari mubarak. Munakkad lawan kata dari mubarak. Kalau mubarak itu penuh berkah. Berkah itu apa? Sesuatu yang sedikit tapi nikmat. Sedikit seperti banyak. Nah, munakkad kelebihannya, kebalikannya. Sesuatu yang banyak tapi kelihatan sedikit. Dia uangnya banyak tapi seperti orang yang enggak punya uang, gitu ya. Yang dimiliki banyak seperti enggak punya. Dikit-dikit kalau tanya, "Wah, saya lagi enggak punya duit." Ya. Nanti dibikin Allah betul-betul enggak punya duit, dia baru tahu rasa, ya. Karena enggak punya duit versi dia itu beda dengan kita. Kita bilang enggak punya duit, lihat di saldo kosong. Itu namanya enggak punya duit. Di dompet enggak ada, itu namanya enggak punya duit. Tapi ada orang yang hanya sekedar berkurang rezekinya sedikit saja dia, "Aku enggak punya duit." Orang yang simpanannya masih banyak karena dia enggak dapat apa namanya pemasukan selama beberapa waktu, enggak punya uangnya enggak berkurang ini. Ya. Uang yang disimpan enggak berkurang, yang dipakai hanya yang recehan-recehan saja. Tetapi dia menganggap dirinya enggak punya uang. Enggak punya uang dalam pengertian dia enggak dapat uang baru, enggak dapat masukan baru. Nah, ini namanya munakkad, ya. Orang yang munakkad adalah orang yang memiliki banyak tapi seolah-olah sedikit. Lawan kata jadi mubarak, yang penuh berkah. Kalau mubarak itu memiliki sedikit tapi banyak. Ya. Nah, orang yang munaghas munaqat ini siapa? Itu orang yang kehilangan mata batin tadi. Al-mut'at fi zamanin innama huwa sa'atun min hulum. Ya. Yang merasa terlalu payah hidup di dunia, padahal hidup di dunia itu hanya sementara. Ibarat mimpi saja. Wallahul musta'an. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, itu yang ke-38. Jadi yang namanya maksiat itu bisa memadamkan mata batin seseorang. Di mana mata batin itu berfungsi untuk menilai pintu-pintu hidayah, untuk menilai kebaikan, yang bahkan tanpa ilmu saja seseorang sudah bisa memiliki pandangan baik, apalagi ketika diberikan ilmu. Jadi banyak orang yang ilmunya kelihatan sedikit tapi amalannya banyak. Ini berarti mata batinnya kuat. Ya, ada orang yang ilmunya banyak, amalannya banyak, ya mungkin seimbang antara mata batin dengan ilmunya. Tapi ada yang kebalikan, ilmunya makin banyak, amalannya makin kurang. Ini yang mata batinnya menurun. Ya, seorang yang seperti ini sebenarnya dapat peringatan. Kalau seseorang itu masih merasakan, berarti dia masih diberikan kasih sayang oleh Allah untuk sadar bahwasanya mata batinnya sudah mengalami kekurangan. Ya, di mana pertambahan ilmu tidak selaras dengan pertambahan amal perbuatan. Ini selalu sering ingatkan, saya ingatkan kepada saya pribadi dan teman-teman semua, ya. Dimanapun kita belajar tentang ilmu, ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita. Tapi jangan kita menganggap bahwa ilmu itu adalah segalanya. Karena banyak orang yang dulunya belum pernah mengaji, ya, kemudian dia sadar, bertobat, rajin ibadah, mulai menuntut ilmu, dan ilmunya itu sangat bermanfaat. Dapat ilmu sedikit, amalkan. Dapat ilmu sedikit, amalkan. Tapi semakin lama perjalanan menuntut ilmu, semakin banyak ilmu yang tidak diamalkan. Ya, akhirnya lebih banyak yang tidak diamalkan daripada yang diamalkan. Seseorang bahkan bisa balik kembali kondisinya seperti dulu dia belum punya ilmu. Bedanya, dulu dia tidak ngamalkan karena enggak punya ilmu. Sekarang dia tidak ngamalkan padahal dia punya ilmu. Jadi kondisinya sebenarnya lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Ya, jadi banyak orang yang mengalami hal-hal semacam itu futur namanya, ya. Masa-masa futur yang itu membahayakan. Nah, itulah saat-saat di mana mata batin seseorang itu sudah mulai padam. Jadi kita masuk kepada poin selanjutnya, ke-39. Al-ma'asir tusaghiru nafsa wa tuhaqqiruha. Kemaksiatan itu dapat mengerdilkan jiwa, ya, mengerdilkan jiwa wa tuhaqqiruha, ya, mengerdilkan jiwa. Min uqubatiha, mengerdilkan dan menghinakan jiwa, ya. Wa annaha tusaghiru nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha. Yang namanya maksiat itu dapat mengerdilkan jiwa seseorang. Dapat memadamkan segala potensi yang ada dalam jiwa seseorang. Yudassiha, itu merendahkan serendah-rendahnya, ya. Tadassiyah itu meletakkannya di tempat yang paling rendah. Ya. Karena dasayudas itu dari kata akhfa yukhfi, yang artinya disembunyikan. Ya. Jadi jiwa seseorang itu dibuat serendah mungkin, seolah-olah dia enggak punya jiwa sama sekali. Dia enggak punya nyawa sama sekali. Itu namanya tudassiha. Watu hakiruha, hatta tasir asghar syai'in ahqara, sampai jiwanya itu berada dalam posisi paling rendah. Kama anna ta'ata tunammiha, sebaliknya yang namanya taat dan ketaatan dan ibadah itu dapat menumbuhkan jiwa, mengembangkan potensi jiwa. Watu zakiha, meluhurkan jiwa, meninggikan posisi jiwa, waktu kabiruha dan membesarkan jiwa kita. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang Allah sucikan jiwanya. Zakka itu disucikan dan ditumbuhkan. Waqad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang jiwanya itu Allah rendahkan. Dassa itu direndahkan sampai enggak kelihatan sama sekali. Ya. Kalau bahasa kita antara sesama manusia, tadsiyah itu artinya pembunuhan karakter. Dassa yudassi tadsiyah. Itu kalau bahasa sesama manusia. Ya. Jadi kalau Allah sudah membunuh karakter seseorang, ya pasti akibatnya jauh lebih dahsyat dari yang dilakukan manusia. Manusia boleh membunuh karakter kita, tapi kalau kita dimuliakan Allah, kita enggak akan bisa dihinakan oleh manusia. Dicemarkan secemar-cemarnya pun nama baik, justru kita semakin tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi kalau sudah Allah yang mencemar, merendahkan kita, ya, derajat kita, enggak ada yang bisa meninggikan lagi. Wal ma'na qad aflaha man kabbaraha wa 'alaha bi ta'atillah. Sungguh beruntung orang yang Allah tumbuhkan, besarkan, luhurkan jiwanya itu bi ta'atillah, karena dia taat kepada Allah. Wa azharaha, dan kemudian Allah unggulkan dia. Wa qad khasira man akhfaha, dan celaka orang yang Allah sembunyikan, Allah hinakan, Allah kerdilkan jiwanya itu, akhfaha wa haqqaraha wa saghara bi ma'siyatillah, karena dia berbuat maksiat kepada Allah. Wa asl tadsiyah, ya, jadi arti kata tadsiyah, kata beliau, ikhfa, menyembunyikan. Min qawlihi am yadussuhu fit tarab, ya, seseorang itu mungkin menyembunyikannya di bawah tanah, ya. Itu namanya yadussuhu fit tarab. Fal asi, orang yang berbuat maksiat, yadussu nafsahu fil maksiyah, seolah-olah menenggelamkan jiwanya dan dirinya itu dalam gelimang maksiat. Wan qama indallah, sehingga di hadapan Allah dia enggak kelihatan lagi. Wan qama indal khalqi, di hadapan manusia juga dia enggak kelihatan lagi. Fatta'atu wal birru tukabbiru nafsa wa tu'izzuha, karena yang namanya kebajikan itu akan membesarkan jiwa, akan mengagungkan, meluhurkan jiwa. Wa tu'izzuha, memuliakannya. Wa tu'liha, meninggikannya. Hatta tasira asyrafa syai'in wa akbarahu, kalau orang banyak ibadah, jiwanya itu akan menjadi paling besar. Wa azkaha, paling bersih. Wa a'laha, paling tinggi. Wa ma'adzalika fahiy azalu syai'in wa ahqaruhu aswaru lillah. Tapi di hadapan Allah, si hamba ini merasa dirinya itu sangat kerdil, sangat kecil, sangat rendah. Ya. Jadi seseorang yang ditinggikan oleh Allah, dia akan punya ketawaduan yang makin rendah. Gitu loh. Ketawaduannya itu makin besar. Ketawaduan besar, artinya dia merasa dirinya makin rendah. Ya. Di hadapan Allah, dia merasa makin kerdil. Ya Allah, aku gak ada apa-apanya di hadapanmu. Ya. Aku ini hamba yang hina. Makanya orang yang sangat ahli ibadah itu digelari dengan fakir, fuqara, ya. Ini fuqara ini sering dinisbatkan kepada kalangan sufiin, orang-orang sufi. Nah, sebenarnya kata fuqara ini sendiri asalnya bukanlah sesuatu yang jelek. Ya, seluruh ahli ibadah itu disebut fuqara. Kenapa disebut fuqara? Karena mereka itu fakir, sangat mengharapkan kasih sayang Allah. Merasa dirinya sangat rendah di hadapan Allah, maka mereka disebut fuqara, ya. Ya, seringkali seseorang itu karena ketawaduan, ya, menulis surat misalnya kepada temannya, kemudian di bawahnya al-faqiru ila rahmati rabbi, orang yang sangat fakir, sangat membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan sifat ketawaduan. Jadi orang itu makin tinggi derajatnya di hadapan Allah, tinggi derajatnya di hadapan manusia, tapi dirinya sendiri merasa rendah di hadapan Allah, ya, merasa rendah di hadapan Allah. Wa ma'adzalika fahi azalu syainu ahkarahu asgarhu illahi ta'ala wa bihadha zulli, dengan kerendahan hatinya yang sedemikian rupa, hasalalah hadza al-izzu, justru dia mendapatkan kemuliaan, wa syaraf, kehormatan, wa numu, ya, pertumbuhan. Fama saghara nufusa mithla ma'siyah, enggak ada hal yang bisa mengerdilkan jiwa seperti maksiat. Wa makabbaraha wa syarafaha wa rafa'aha mithla ta'atillah, dan enggak ada yang bisa mengagungkan dan meluhurkan jiwa lebih daripada ketaatan atau ibadah kepada Allah. Itu yang ke-38, kita langsung masuk kepada yang sesudahnya, 39, ya. Masuk ke yang ke-40. Akibat dosa yang ke-40, wa min uqubatiha, ya, annal asi daiman fi asri syaitanihi. Ya. Seorang yang berbuat maksiat itu jadi tawanan setan. Ya. Annal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Jadi tawanan setan berada dalam penjara syahwatnya, wa quyudi hawahu, dan dirantai oleh nafsunya. Fahuwa asirun masjunun muqayyad, ibaratnya dia itu orang yang jiwanya itu terpenjara, tertawan, ya, terbelenggu. Wala asir aswa halan min asri min asirin asarahu syahwa. Karena enggak ada tawanan yang lebih jelek, lebih pecundang, ya, daripada orang yang tertawan oleh hawa nafsunya. Fakaifa yasiru ila Allah Subhanahu wa taala wa daril akhirah qalbun masurun masjidun muqayyad. Bagaimana orang itu bisa berjalan selamat sampai ke alam akhirat kalau jiwanya itu terpenjara, hatinya itu tertawan, dan nuraninya itu terbelenggu. Fakaifa yakhthu khutwatan wahidah? Maka enggak mungkin dia bisa melangkah meskipun satu kali saja. Wa in quyidal qalbu tarafathul afat min kulli janib bihasabi quyudi. Kalau hati itu sudah terbelenggu oleh nafsu, terbelenggu oleh syahwat, terbelenggu oleh dosa, tarafathul afat, yang namanya bencana itu akan datang menemui dirinya dari segala penjuru. Wa masalul qalbi masal ta'ir. Hati itu diibaratkan seperti burung. Kullama ala ba'uda 'anil afat. Kalau semakin tinggi terbangnya, semakin jauh dari bahaya. Itu kan burung, ya. Enggak seperti pesawat, ya, semakin tinggi semakin bahaya, ya. Resiko habis bahan bakar, resiko rusak mesin, ya. Kalau burung makin tinggi makin jauh dari bahaya. Wa kullama nazala, semakin dia turun, itu justru semakin ihtawashahul afat. Semakin dia itu dikerumuni oleh bahaya. Kira-kira seperti itu, ya, perumpamaannya. Jadi hati kita seperti burung, semakin tinggi dan mulia hati kita dengan ibadah, jauh dari bahaya. Semakin banyak bermaksiat, semakin dekat dengan bahaya, dengan musibah, ya. Wa fil hadis, di dalam hadis digambarkan asy-syaitan dzibul insan. Di dalam hadis dikatakan setan itu adalah serigala bagi manusia. Di dalam hadis digambarkan demikian, kadzibi al-ghanam. Diumpamakan seekor serigala yang membahayakan seekor apa kambing. Jadi di sini ada banyak gambaran dalam hadis, ya. Ya, dalam gambaran di dalam hadis makanya sering digambarkan bahwa orang yang menyendiri itu enggak bagus. Meskipun tujuan menyendirinya adalah untuk beribadah. Ya, makanya alaikum bil jamaah, hendaknya kalian itu selalu hidup berjamaah. Innama ya'kulu dzibu al-qasiyah. Dalam satu riwayat innama ya'kulu dzibu min al-ghanamil qasiyah. Karena yang namanya serigala itu sering menyasar hewan-hewan atau kambing-kambing yang berjalan sendirian, bukan yang berkelompok. Kalau yang berkelompok mereka enggak mau dekat. Tapi begitu jalan sendirian itu langsung diterkam. Nah, jadi ini hadis-hadis ini berbicara tentang orang-orang yang menyendiri dengan ibadah. Coba bayangkan, mereka itu menyendiri bukan maksiat loh. Lari ke gunung, ke syi'ab, ya. Makanya iya kawa syi'ab dalam satu hadis dikatakan, hati-hati hidup fi syi'ab, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari manusia. Jangan kita menganggap dengan di situ kita beribadah sendirian kita akan selamat dari godaan orang. Enggak. Justru kita sendirian lebih gampang diterkam setan. Padahal di sana untuk apa? Untuk ibadah. Nah, sekarang bagaimana lagi orang yang banyak berbuat maksiat? Orang yang menyendiri untuk beribadah saja gampang diterkam oleh setan. Bagaimana orang yang menyendiri dengan maksiat? Maka jauh lebih dekat lagi dengan setan. Itu namanya kias ulawi, analogi tapi lebih tinggi, bukan lebih rendah. Jadi sekali lagi yang namanya setan itu diibaratkan seperti serigala yang akan menangkap manusia. Semakin banyak manusia berbuat maksiat, itu berarti dia semakin jauh dari orang-orang saleh. Semakin jauh dia dari orang-orang saleh, maka dia akan lebih gampang diterkam oleh serigala. Wa kama annasyat allati la hafizaha, diibaratkan seperti kambing yang enggak ada penjaganya. Wahia bainadh dhi'ab, lalu berjalan di antara kerumunan serigala. Sari'atul atab, akan dekat dengan bahaya. Fakadzal abdu idza lam yakun alaihi hafiz, kalau seorang hamba itu enggak punya penjaga yaitu Allah Subhanahu wa taala, minallah fadzibuhu muftarisatun walabud, maka dia akan mudah diterkam oleh serigala. Lalu gimana kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah? Itu dengan banyak ibadah. Dengan banyak meninggalkan maksiat kita akan dapat perlindungan dari Allah. Seperti disabdakan di dalam hadis, ihfazillaha yahfazka. jagalah Allah, artinya jagalah syariat Allah, agama Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tijahak, maka engkau akan dapatkan Allah selalu berada di hadapanmu, maksudnya akan selalu menolong kita. Fakaifa anna sya'arati la hafidhah wa hiya min riyab syaratul qat wa qatal abud di zalim kun ay hafid fadzibu muftasir wa labud wa innama yakunu alihi hafid min Allah bit taqwa. Seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah dengan ketakwaan. Fahiyya wiqayatun min Allah, itu akan menjadi penjagaan dari Allah. Wa jannatun hasin, akan jadi tameng yang kuat. Bainahu wa baina ri'bi, antara dia dengan serigala, ya, yang akan menerkamnya, yaitu setan. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubati dunya wal akhirah, dia juga bisa menjadi tameng yang menjaga seseorang dari bala dunia dan akhirat. Bala dunia dan akhirat. Wa kullama kanat asyahu aqraba min ar-ra'i, yang namanya dengan apa, pengangonnya, ya, penggembalanya, maka dia akan lebih selamat. Kanat aslam, lebih selamat dari gangguan serigala. Wa kullama ba'udat an-ra'i, semakin jauh dia dari penggembalanya, kanat aqrab ila halak, semakin gampang dibuat mati. Maka begitulah ibaratnya antara hamba dengan Allah. Ya. Wa innama ya'khudhu dhi'bu laqasiyatan min al-gharam, karena yang namanya serigala hanya menyantap kambing-kambing yang jalan sendirian. Wahi ab'ad min ar-ra'i, yaitu yang paling jauh dari penggembalanya. Ini ibarat yang disebutkan, ya, di dalam hadis tersebut. Wa aslu hadza kullihi, ya, inti dari semua pembicaraan dalam bab ini adalah annal qalba kullama kana ab'ad min Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kanatil afat ilahi asra, maka semakin gampang diterpa bala dan musibah. Wa kullama qaruba min Allah, semakin dekat, semakin jauh dari bala musibah. Fal bu'du min Allah maratib, jauh dari Allah juga macam-macam tingkatannya. Nah, ba'duha asyaddu min ba'd, ada yang jauhnya betul-betul jauh. Fal ghaflatu tub'idu al-qalba min Allah. Orang yang lengah, yang banyak lengah, dikit-dikit aduh lupa, dikit-dikit lupa. Maksudnya lupa di sini, lupa akhirnya melakukan maksiat, ya. Ya. Lupa kewajiban ini, lupa kalau itu haram, ya. Orang nyebutnya silap, oh aku silap. Nah, orang yang banyak silap dan melakukan maksiat, tub'idul qalba anillah, berarti hatinya semakin jauh dari Allah. Wa bu'dul maksiat, tetapi, ya, maksiat yang murni, betul-betul maksiat yang dilakukan seorang hamba, itu lebih menjauhkan seseorang daripada sekedar keteledoran. Ya, a'dhabu min bu'dil ghaflah, yaitu lebih besar tingkatannya daripada ghaflah. Jadi semua kita tahu, ya, bahwasanya kemaksiatan itu tingkatannya macam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa kecil yang banyak dilakukan, ada dosa kecil yang dilakukan sesekali. Ada dosa besar yang dilakukan sesekali, ada dosa besar yang dilakukan berkali-kali atau bahkan terus-menerus. Dosa besar juga banyak tingkatannya, ya. Ada yang dekat dengan kekafiran, bahkan ada yang sudah masuk kepada wilayah kekafiran, seperti kemusyrikan dan kemunafikan. Ya, seperti kemurtadan, seperti kekafiran. Jadi, artinya setiap dosa itu punya fungsinya sendiri, ya, yang menyebabkan seseorang itu enggak dapat perlindungan dari Allah. Wa bu'dun nifaq wa syirki a'zam min dzalika kulli, ya. Kemunafikan dan kemusyrikan itu adalah yang paling menjauhkan hati seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke 40, ya. Yang ke 40. Bahwa maksiat itu menyebabkan seseorang berada dalam tawanan setan. Jadi ini gambarannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan itu kan memang kerjanya ngurung kita, nawan kita. Summa la'atiyannahum, aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari depannya, ya, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wa la tajidu aksarahum syakirin, dan sebagian besar di antara mereka enggak bersyukur. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kami yang diselamatkan. Nah, yang diselamatkan ini siapa? Itu orang-orang yang menjauhi maksiat. Semakin jauh kita dari maksiat, semakin kita dapat penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, itu setan memang kerjanya mengurung kita. Nah, memenjarakan kita, menawan kita dengan segala godaannya. Yang ke-41, ya. Al-ma'asi sababun fi suqutil jahi wal manzilah indallahi wa inda khalqi. Yang namanya maksiat itu menyebabkan seorang kehilangan martabat dan kemuliaan manzilah wal karamah indallah wa inda khalqih. Ya. Jadi sebenarnya ini kita bicara tentang karamah. Ya, kalau ada orang bicara tentang karamah, itu karamah itu apa sih? Karamah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang, ya, karena ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyak ibadahnya, saking dekatnya dengan Allah, maka Allah memberikan karamah kepadanya. Nah, karamah ini implementasinya macam-macam gitu. Nah, kalau Ibnu Qayyim mengatakan a'la darajat ala karamat, ya, derajat tertinggi daripada karamah adalah istiqamah. Orang yang lurus di jalan Allah itu karamah tertinggi. Adapun recehan-recehan karomah itu adalah kemampuan-kemampuan luar biasa yang bisa saja Allah berikan kepada sebagian orang. Ya, ada sebagian orang punya kemampuan-kemampuan luar biasa di luar kemampuan manusia biasa yang diberikan Allah kepadanya. Itu berupa karomah. Hafalan Imam Syafi'i, ya, ya, dari nazar para ulama itu sebagian di antara karomah. Ya, karomah yang Allah berikan kepada beliau, ya, rahimahullahu taala. Demikian juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banyak ulama yang mereka itu begitu dekat kepadanya. Jadi karamah. Jadi kalau kita bicara tentang karamah, karamah itu kan punya lawan gitu ya. Kita sering bicara tentang karamah tapi enggak bicara tentang lawannya. Ya, karamah itu berarti orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ibadahnya. Nah, ada kebalikannya orang yang dihinakan Allah dengan maksiat. Nah, artinya orang yang banyak berbuat maksiat dia akan kehilangan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin jauh dari karamah, itu maksudnya. Ya, semakin jauh dari karomah, semakin jauh dari wilayah wali-wali Allah, ya. Semakin banyak dia ibadah, semakin dekat dengan kewalian. Ya, semakin sedikit ibadahnya, semakin jauh dari kewalian dan karomah. Ya, oleh sebab itu yang namanya karomah ini persoalan yang sangat riskan untuk dibicarakan. Ya. Bahkan kita sulit mengatakan dan memastikan bahwa seseorang itu mendapatkan karomah atau tidak. Ya. Seseorang itu wali atau tidak. Karena ada orang yang, makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu idza ra'aita rajulan, ya, kalau kamu lihat seorang laki-laki, ya, yamshi fil ma', berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, ya, atau terbang di atas langit sekalipun, ya, fala tusaddiquh, ya, jangan kamu percayai bahwa itu merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ta'riduhu 'alal kitab wa sunnah, sampai kamu meneliti amalan-amalan orang tersebut berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Jadi ini pandangan Imam Syafi'i ini sebenarnya bagus banget itu. Ya, tapi ada sebagian di antara kita yang mungkin ya, menganggap banyak belajar dari Imam Syafi'i, ya, banyak belajar fikih dari Imam Syafi'i, tapi tidak memerhatikan apa yang beliau ucapkan di sini. Jadi kalau seseorang itu melaksanakan ibadah banyak itu, tapi ibadahnya tidak mengikuti petunjuk Nabi, banyak kebid'ahan dalam ibadahnya, itu nggak mungkin jadi wali. Tidak mungkin akan mendapatkan karamah. Semakin banyak dia melakukan kebid'ahan, bid'ah itu lebih besar dosanya dari maksiat. Ibadahnya luar biasa gitu. Tetapi banyak melakukan kebid'ahan, maka ketika dia memiliki kemampuan luar biasa, itu dari setan bukan dari Allah. Maka hati-hati. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini sebagai pegangan buat kita gitu. Jangan mudah-mudah menganggap orang itu memiliki karamah dengan kelebihan yang dia miliki. Makanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menjelaskan salah satu di antara pembeda utama antara karomah dengan yang bukan karomah. Yang pertama kata beliau, karomah itu tidak bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang belajar ini, ya, melakukan zikir ini sekian lama dia akan jadi wali, itu bohong belaka. Yang namanya karomah tidak bisa dipelajari. Yang dipelajari adalah sihir. Karomah tidak bisa dipelajari. Karomah datang dari Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya banyak wali-wali Allah kalau mereka dapat karomah itu mereka malah takut. Bukan senang, takut. Takut-takut kalau itu bukan karomah. Jangan-jangan aku banyak melakukan bid'ah ini. Jangan-jangan kelebihan ini adalah istidraj. Ini istidraj, ini bukan karomah. Takutnya begitu. Ya. Itu yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, adalah dengan melihat apakah seseorang itu betul-betul menjalankan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar. Nah, betulkah dia menjauhkan larangan-larangan Allah? Betulkah dia telah beribadah dengan cara yang benar, ya, menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, maka itu bukan karamah. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama Asy-Syafi'i yang masyhur tentang karamah. Nah, salah satu di antara yang menjauhkan seseorang dari karamah adalah maksiat. Sukutul jah namanya, ya. Orang yang martabatnya jatuh atau jauh dari karamah. Fa inna akramal khalqi indallahi atqahum. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah, paling mulia atau paling besar karamahnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wa aqrabahu minhu manzilatan wa tu'ahu lahu. Orang yang paling dekat kepada Allah, yang paling taat kepadanya. Wa ala qadri ta'atil 'abdi lahu takun manzilatuhu indallah. Semakin dekat, semakin taat seorang hamba, semakin dekat dengan Allah. Semakin taat, semakin dekat dengan Allah. Fa idza asahu wa khalafahu amrahu saqata min 'aini. Berbuat maksiat dia, martabatnya turun. Fa asqatahu min qulubi 'ibadi, dijatuhkan di pandangan Allah dan di pandangan manusia. Jadi artinya dia makin jauh dari karamah. Wa idza lam yabqa lahu jahun 'indal khalqi wa hana 'alaihim amaluhu 'ala hasabi dzalik. Kalau dia sudah tidak punya harga di hadapan Allah, hilang martabatnya, jauh dari karamah di sisi Allah, maka di hadapan makhluk dia juga tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wala hurmata lahu wala farha lahu wala surur. Enggak ada hal yang bisa membuat dia patut untuk berbahagia, bersenang-senang dengan apa yang dia miliki. Wala surur ma'ahu wala farah. Wa ina hadha al-alamu min ladzatil ma'siyah laula lahula syukru syahwah. Ya. Bentar ya. Bentar, ada kelewatan sedikit apa ini ya. Fa'amalu hasanahu fa'asa bainahum aswa'ais, ya. Dia akan hidup di tengah manusia itu dengan kesengsaraan, ya. Khamil dzikri, ya. Akan susah berzikir kepada Allah, sakitil qadri, derajatnya akan rendah, zawil hal, ya, kondisinya akan mengkhawatirkan, wala hurmata lahu, dia tidak punya lagi kehormatan, wala faraha, tidak ada kegembiraan, wala surur, tidak ada kebahagiaan. Fa inna khumul dzikri, karena orang yang kendor dalam berzikir, khumul itu artinya seperti futur, ya, mengendor. Wa suqutul qadar, dan jatuhnya martabat seseorang, jalibun kulla ghammin, akan menyebabkan orang itu semakin bersedih, semakin risau, semakin berduka lara. Kulla ghammin wa hammin wa huznin wala surur ma'ahu wala farah. Dia akan semakin susah berbahagia hidup di dunia ini. Wa aina hadzal alamu min ladzah al-ma'siyah laula sukrus syahwah. Ya, kalau bukan karena dia mabuk karena syahwatnya, ya, tidak mungkin dia akan merasakan, ya, akan menganggap enak yang namanya maksiat. Ya, jadi ada orang yang menganggap bahwa dia sudah nyaman hidup dengan segala kemaksiatannya. Itu karena dia mabok, ya. Dibuat mabok oleh maksiatnya, mata batinnya sudah tertutup, sehingga dia menganggap suatu kejelekan itu sebagai kenikmatan. Kenikmatan yang begitu kecil dianggap bagi dia itu adalah puncak dari segala kenikmatan, padahal dia berada dalam kemaksiatan. Ini orang-orang yang sudah mabok oleh syahwat. Wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi, kenikmatan terbesar Allah pada seorang hamba adalah ayat fa'alahu baina al-alamin zikruhu. Ketika Allah mengangkat namanya di antara sesama makhluk. Wa yu'lilahu qadrah, ya, Allah meninggikan derajatnya. Ini enggak bisa kita lihat dengan mata pandang kita. Karena bisa saja orang merasa diri dihormati banyak orang, begitu dia meninggal dunia makin lama orang makin melupakan dia, bahkan akhirnya menghinakan dia. Coba bandingkan dengan para ulama, ya, para ulama ahlul hadis, ya, para ulama terkemuka di masa-masa dahulu, ya. Semakin berlalu masa, mereka semakin dimuliakan. Ya. Bahkan di masa hidupnya kadang-kadang ada di antara mereka yang berusaha menghinakannya. Seperti Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu difitnah habis-habisan sehingga dia terpaksa berlari, ya, keluar dari negerinya. Sebagian di antara ulama itu disiksa di penjara. Tapi itu enggak membuat pandangan manusia secara umum itu berkurang pada mereka. Semakin berlalu masa, semakin mereka dihormati dan dimuliakan. Itu hebatnya. Ya. Kalau yang semu itu sifatnya sebentar. Mungkin ketika meninggal dunia, wah, semua orang bersedih, semua orang begitu. Setelah berlalu beberapa masa sudah enggak diingat lagi. Ya. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa lihadza khassa anbiya'ahu, oleh sebab itu Allah memberikan kekhususan bagi para nabi, ya, bagi para nabinya. Wa rusulahu min dzalika bima laisa li ghairihim, di antaranya satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada selain nabi. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an, wa dzkur ibadana, cobalah kalian ingat kisah tentang hamba-hamba kami, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ulil aidi wal absar, mereka itu memiliki yadi, al-aidi. Al-aidi adalah kekuatan. Wal absar adalah pandangan batin, ya. Al-aidi yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan di dalam beribadah. Mereka diberikan oleh Allah kekuatan di dalam beribadah, wal absar diberikan pandangan batin. Jadi, para nabi itu digelari dengan ulul aidi wal absar, bukan hanya ulul absar tapi juga ulul aidi wal absar. Mata batin mereka kuat, dan jiwa dan raga mereka pun kuat dalam melaksanakan ibadah. Itulah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Inna akhlasnahum bi khalisati dzikriddar. Kenapa itu bisa terjadi? Itu rahasianya satu. Karena kami membuat hati mereka itu betul-betul murni, ikhlas mengejar akhirat. Ini yang tidak dimiliki oleh serangan para nabi. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq saja ketika berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, masing-masing saling menyapa gitu. Gimana kamu, kabar kamu hari ini? Kayaknya aku kena penyakit munafik nih. Kenapa begitu? Ketika bersama nabi, kita duduk, aku ingat surga dan neraka. Ya. Seolah-olah dunia sudah gak ada artinya. Begitu kembali kepada keluarga, udah lupa lagi. Jadi artinya yang namanya manusia itu banyak tenggelam dalam kehidupan dunia. Kalaupun orang mengejar akhirat, ya mengejarnya itu ya tidak mendominasi jiwa dan hatinya gitu loh. Beda dengan orang-orang yang telah Allah ikhlaskan ini. Jadi pandangan hati mereka cuma akhirat saja gitu. Ya, jadi dunia bagi mereka itu hanya tambahan kenikmatan yang harus mereka syukuri, ya, tambahan kenikmatan yang harus mereka syukuri, tapi sama sekali tidak bisa menyimpangkan pandangan mereka dari akhirat. Itu bedanya. Ya. Jadi yang menyebabkan mereka digelari sebagai ulul aidi dan ulul absar, yaitu gelar para nabi tersebut, inna akhlasnahum bi khalisati dzikridar, karena hati mereka itu telah Allah buat ikhlas betul untuk mendapatkan akhirat. Ya, untuk mengejar akhirat. Ai khassasnahum bi khasisah. Kami berikan mereka kekhususan dengan itu, wahia zikru al-jamil, zikir yang begitu luar biasa, alladzi yuzkaru nabihi fi hadzihi dar, ya, yang kemudian ketika mereka itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat hari akhir, akhirnya Allah jadikan, ya, ini menurut tafsir sebagian ulama, ya, menurut tafsir sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan zikru di sini adalah ingatan manusia kepada mereka. Ya, jadi karena mereka selalu mengingat dan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, mereka juga selalu diingat oleh manusia banyak. Wahiya lisanus sidqin ladzi sa'alahu Ibrahim. Itulah yang dimaksud dengan lisanus sidqin, ya, lisan yang selalu jujur. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadi aku memiliki lidah yang penuh dengan kejujuran. Nah, ini saya sering sampaikan, ya, bagaimana seseorang itu bisa menulis sesuatu yang akan banyak diingat oleh orang banyak. Ya. Dasarnya satu, ikhlas, ya. Seorang penulis yang ikhlas, maka tulisannya akan banyak diingat orang. Tapi semakin hilang keikhlasan, akan semakin mudah dilupakan oleh orang. Jadi, tulisan yang akan banyak diingat orang, sekali lagi, adalah tulisan-tulisan yang dicatat dengan keikhlasan. Ya. Amal perbuatan juga demikian. Ya. Jadi para ulama dulu, kenapa buku-buku mereka, ya cuma Arba'in Nawawi, ya, coba bayangin. Mungkin di antara kita ada sesekali berpikir, aduh kok cuma kayak gitu aja kok terkenal gitu. Ngumpulin hadis kayak gitu apa susahnya? Seolah-olah mengatakan begitu. Arba'in Nawawi cuma 40 hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi. Cuma 40 hadis. Dari berjuta-juta hadis itu, hanya 40 dikumpulkan Imam Nawawi dalam satu buku. Diberi judul apa? Al-Arba'in Nawawi. Tapi nyaris semua orang yang belajar din dengan baik tahu apa itu Arba'in Nawawi. Dari semua mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i, tapi buku ini dikenal oleh seluruh mazhab. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kecil kerjaannya. Tapi ingat, ya, semakin ikhlas orang itu mengerjakan pekerjaannya, semakin abadi di mata orang. Wa ja'anna lahum lisana sidqin 'aliyah, kami berikan kepada mereka lidah yang penuh dengan kejujuran yang tinggi dan derajatnya, ya. Kemudian Allah berkata kepada nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat, yakni apa namanya, nama kamu di tengah manusia. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi intinya kemaksiatan itu menyebabkan seorang itu jatuh, harakatnya jauh dari karomah. Ya, semakin dekat seseorang dari Allah, akan semakin dekat dia dengan karomah dan kemuliaan. Ketika orang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hamba-hamba yang terbaik. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang? Dengan dibuat pandangan matanya itu semakin banyak ngejar akhirat. Jadi orang yang pandangannya itu semakin banyak ngejar akhirat, itu orang yang Allah muliakan. Dan ketika Allah muliakan seseorang dengan itu, maka Allah akan berikan kepadanya, ya, yang disebut dengan lisanu sidqin, lidah yang penuh dengan kejujuran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah ucapan yang benar. Nah, ucapan yang jujur dan benar inilah yang akan abadi, ya. Karena apa yang kita hasilkan dengan lidah kita, dengan keikhlasan kita, dengan dakwah yang penuh dengan keikhlasan, dengan tulisan yang penuh dengan keikhlasan, semua itu akan abadi di hadapan manusia. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.